Mitra bisnis, pembaca Kompas tidak setuju dengan penghapusan sistem outsourcing yang dilakukan pemerintah untuk memberantas perusahaan supplier tenaga kerja yang eksploitatif. Dia berpendapat sistem outsourcing itu sudah ada dan digunakan sejak dulu, baik dalam skala perorangan seperti borongan membangun rumah maupun skala perusahaan seperti borongan melinting rokok. Dia menyarankan sebaiknya pelarangan outsourcing dihapus karena pekerja juga tidak bodoh. Jika tidak puas misalnya karena tidak dibayar setimpal, pasti sudah mengundurkan diri untuk mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Erwin Aksa. Pak Erwin, apa komentar Anda? Memang kalau kita berbicara tentang outsourcing, ini sebenarnya sudah terjadi dari dulu dan ini merupakan hal yang biasa sebenarnya ya. Dan di negara manapun juga seperti ini juga terjadi. Outsourcing itu dilakukan bukan hanya ke perorangan, tetapi dilakukan juga ke badan hukum. Ya, ada perusahaan yang tidak ingin mengerjakan sistem keamanannya, ya diserahkan ke perusahaan jasa keamanan, pokoknya. Ada yang perusahaan yang tidak ingin mengelola catering di perusahaannya, terjadi bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak adil dan juga tidak memberikan sesuatu yang layak kepada buruhnya atau kepada karyawannya, sehingga mungkin ada gejolak-gejolak yang terjadi di perusahaan-perusahaan atau di daerah-daerah tertentu ya. Artinya tidak semua daerah buruh-buruh tersebut menuntut penghapusan outsourcing. Sehingga menurut saya pemerintah harus mengawasi. Ya, mengawasi bagaimana perusahaan-perusahaan yang mengelola outsourcing itu benar-benar memberikan sebuah keadilan dan memberikan sebuah kelayakan yang ideal bagi sebuah perusahaan di daerah tertentu gitu. Sehingga tidak terjadi kecemburuan, tidak terjadi kerisauan dan sebagainya. Boleh digambarkan, Pak, seberapa penting outsourcing ini untuk industri di Indonesia? Outsourcing itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Tentunya untuk posting-posting tertentu yang tadinya sebuah variable cost, itu menjadi fixed cost di sebuah perusahaan gitu. Sehingga kita tidak lagi memikirkan tentang bagaimana trainingnya, tidak memikirkan lagi tentang urusan-urusan kalau dia cuti, dia tidak disiplin dan sebagainya, karena perusahaan harus konsentrasi ke kompetensinya, core kompetensinya gitu. Sehingga untuk hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi hal yang penting di dalam sebuah perusahaan karena bukan core-nya, itu sebaiknya diserahkan ke perusahaan yang ahli gitu. Nah, makanya outsourcing itu diserahkan sedemikian rupa gitu. Nah, tentunya ada juga perusahaan-perusahaan yang memberikan outsourcing pada pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu. Saya kira pada saat buruh dan karyawan menerima pekerjaan tersebut harusnya dalam keadaan baik-baik saja dan menerima semua kondisi. Nah, pada saat pelaksanaannya kok ada yang menuntut tambahan kiri kanan, itu kan juga tidak adil bagi perusahaan karena ya, kita bicara ada kontrak. Dan saya yakin itu tadi saya katakan bahwa kompetensi perusahaan itu harus difokuskan kepada sebuah kompetensi yang memang yang harus difokuskan. Memang bukan kompetensinya ya diberikan kepada pihak yang lebih kompeten gitu. Makanya ada istilah outsourcing. Nah, inilah yang sebenarnya buat saya yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga mengawasi ya perusahaan-perusahaan, jangan sampai ada perusahaan-perusahaan yang tidak sepatutnya ya memberikan kompensasi kepada buru-buru, padahal produk-produk yang dikeluarkan di situ ternyata nilainya cukup tinggi dan mahal, sehingga dianggap tidak adil oleh sebagian kelompok buru yang melihat bahwa pekerjaan outsourcing itu dianggap sebagai eksploitasi terhadap buru-buru kita di Indonesia. Nah, itu saya kira mungkin persoalannya terjadi di situ. Sebenarnya sistem outsourcing ini mau dihapus dari sisi apa sebenarnya? Saya yakin harus kita lihat dulu bagaimana undang-undang perburuan kita. Undang-undang kita apakah tidak diperbolehkan? Kalau memang undang-undang mengatakan tidak diperbolehkan, ya otomatis semua harus taat terhadap undang-undang tersebut. Otomatis yang harus dirubah dulu adalah undang-undangnya. Kalau pelaksanaannya, mekanisme pelaksanaannya saya kira kalau tidak dilarang, segala cara pasti akan bisa ditempuh menuju ke sana gitu. Jadi saya kira jangan kita berbicara pelarangan dan sebagainya kalau undang-undang tidak mengatakan demikian gitu. Demikian Ketua Apindo Erwin Aksa, saya Wendy Lim.